perkasa, langkah pemuda, penyusun gerak, puncak berseri, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Alun beralun, air menuju alun, irama nama tinggal sejarah, janganlah canggung, air untuk mengalun, lagu Razafin bertak yang terindah. Kilau bersih. Ku nanti tiada kabar kau beri.